wahai air mata darimu yang aku ingin. Arti hadir diriku kan menghapus dukamu sayang, karena bagiku kau kehormatanku. Dengarkan, dengarkan aku. Hanya satu pintaku untukmu dan hidupmu, baik-baik sayang, ada aku untukmu. Hanya satu di siang dan malammu, baik-baik sayang, karena aku untukmu. Semua keinginan akan aku lakukan sekuat semampuku sayang, karena bagiku kau kehormatanku. Dengarkan, dengarkan aku. Hanya satu pintaku untukmu dan hidupku, baik-baik sayang, ada aku. Baik sayang, karena aku untukmu.